Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk hikmah di dalam berdakwah adalah baiknya seorang da'i di dalam memilih maudhu', di dalam memilih tema pembahasan yang dibutuhkan oleh umat, dan merupakan lawan dari hikmah ketika seorang pembicara justru dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Menyampaikan sesuatu yang justru tidak difahami, apalagi tidak dibutuhkan. Atau menyampaikan sesuatu yang itu bahkan mafsadah, kerusakan. Ada para da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam, ad-du'at ila abwabi jahannam, seperti dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dia menyangka yang dia serukan adalah Islam. Dia menyangka yang dia serukan adalah al-haq. Padahal sesungguhnya yang dia serukan itu adalah kebid'ahan, penyimpangan, atau bahkan asyirku billah, syirik kepada Allah. Dia menyangka itu adalah taqarrub ilallah, menyangka itu sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, namun sesungguhnya itu adalah asyirku billah, mengajak manusia untuk ya menjadikan orang-orang yang mati sebagai perantara. Yad'unahu, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya. Nah, menyangka itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, padahal menjauhkan mereka dari Allah Jalla wa'ala. Nah, sehingga sekali lagi ma'asyiral muslimin, di antara bentuk hikmah adalah seorang menyampaikan kepada mad'uwin, kepada manusia, sesuatu yang dibutuhkan. Oleh karena itu berkata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, fi ma rawahul Bukhari rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, hadditsun nas bima ya'rifun. Atuhibbuna ayyu kadzdzaballahu wa rasuluhu. Bicaralah kepada manusia, sampaikanlah kepada manusia apa yang mereka bisa memahaminya. Kalau tidak seperti itu, justru menyampaikan sesuatu yang tidak difahami atau sesuatu yang terbalik seperti kita sebutkan tadi, aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu, bisa jadi akibatnya adalah Allah dan Rasulnya didustakan. Naam. Ini ucapan yang masyhur dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ketika kita kembali kepada pembahasan kita, terakhir kita membahas ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah manhaj Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fit ta'lif. Bagaimana metode tariqah jalan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam menulis buku. Ternyata kita dapatkan beliau menulis itu bukan menulis untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan umat. Naam, sebagian manusia menulis agar tampak tulisannya itu bagus, tebal, berbobot. Nawaya yang batilah, nawaya yang tidak baik. Naam, bahkan mungkin sengaja menulis sesuatu agar orang merasa dia memiliki ilmu yang manusia tidak memilikinya. Syaitan mungkin masuk ke dalam hati-hati seorang yang menulis untuk dia terjatuh kepada riya wa hubbus syuhrah, ingin dipuji, ingin disanjung, naam, ingin terkenal, sehingga lupa sesungguhnya seorang menulis itu adalah untuk dibaca oleh orang. Lupa seharusnya dia menulis sesuatu yang dibutuhkan oleh umat. Asy-Syaikhu rahimahullah ketika kita melihat beliau menulis sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh umat. Bukunya tipis, sederhana, bahkan mudah untuk dihafalkan karena tipisnya. An-nas yahfazun. Anak-anak menghafalkan, namun itu sesungguhnya inti dari kehidupan. Inti dari ilmu. Salah satu usul kitab ini, Ikhwatil Kiram, rahiman rahimakumullah, seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, terakhir kita baca, beliau mengatakan, wa huwa kitabun nafis. Kitab ini adalah kitab yang sangat mahal, kitab yang sangat berharga, padahal tipis. La yastagni anhul khas wal am. Semuanya butuh. Tidak bisa tidak. Semuanya membutuhkan. Apakah dia orang khusus seperti para penuntut ilmu atau am, awamun nas. Semuanya butuh. Kenapa demikian? Lima istama alaihi min bayani hadhil usul as-salasah wa adillatuha. Karena kitab ini di dalamnya mencakup pembahasan tiga pokok penting yang telah disebutkan di atas beberapa hadis. Tiga permasalahan yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar, malaikat nakir, kullun nas, semua manusia. Al-mu'min wal kafir, ditanya pertanyaan ini. Man rabbuk, siapa rabbmu? Wa madinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Mencakup tiga ini pembahasannya, bukan hanya sekedar menyebutkan tiga perkara ini tanpa dalil, tetapi biadillatiha, dengan dalil-dalilnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita baca secara ringkas isi dari kitab Salasatil Usul. Waqad qala fih, berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Salasatil Usul, fa idza qila laka, jika engkau ditanya, mal usulus salasa allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, tahukah kamu tiga landasan, tiga pokok yang setiap manusia wajib fardhu ain ma'rifatuha, untuk mengenalinya. Jadi yang disampaikan di sini adalah perkara yang semua manusia wajib fardhu ain untuk mengetahuinya. Naam. Fakul, maka katakanlah, jawablah. Tiga perkara itu yang wajib fardhu ain atas manusia mempelajarinya adalah ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya seorang hamba untuk mengenal Allah Rabbnya, mengenal Islam, mengenal agamanya, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, ini perkara yang sangat agung. Naam, sehingga semua orang butuh, enggak ada yang tidak. Orang tua, anak kecil, orang kaya, orang miskin, kullun nas, semua manusia membutuhkan. Fa idza qila lak, jika engkau ditanya lagi, man rabbuka, siapa Rabbmu? Masuk kepada al-aslul awal. Siapa Rabbmu? Faqul, katakanlah, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani, dialah yang ya, rabbani menciptakan aku, memelihara aku, memberikan aku rezeki. Wa rabba jami'al alamin, dan dialah yang menciptakan alam semesta ini, mengatur alam semesta ini, ya, memberikan rezeki kepada alam semesta ini. Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Tayyib, itulah Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan rezeki, yang mengatur. Tidak ada yang lepas dari penciptaan Allah, ya, pengaturan Allah Jalla wa'ala. Wahuwa ma'budi, dan sekaligus dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah ma'budi, sesembahanku. Karena dialah yang menciptakan aku, maka dia yang berhak untuk diibadai. Laisa li ma'budun siwah, tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai, illahu, siwahu, kecuali Allah Jalla wa'ala. Naam, itu yang wajib kita kenal, siapa Allah. Kemudian beliau mengatakan wad dalil. Tapi sekali lagi beliau bukan hanya menyebutkan masail, masalah, namun juga menyebutkan dalail, dalil. Mengajarkan agar kita tidak menjadi orang-orang yang taklid, tetapi mengajarkan kita umat ini, manusia, agar beramal di atas basirah, dan juga berdakwah di atas basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Katakanlah wahai Nabi, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ini jalanku. Jalanku adalah wajib kita mengenal Allah, Allah sebagai Rabbul Alamin, dan wajib kita mengenal bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadai. Ala basirah, di atas ilmu. Beliau sebutkan dalil, wa dalilu, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, dia Allah adalah rabbil alamin, Rabb alam semesta. Wa kullu ma siwallahi alam, selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku, ya, adalah salah satu dari alam itu. Jadi tidak lepas dari pengaturan Allah, penciptaan Allah, semuanya. Malaikat, manusia, hayawanat, hewan-hewan, langit, bumi, semuanya. Karena selain Allah adalah al-alamin. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullah dalam kitab Salasatil Usul, fa idza qila lak, jika engkau ditanya, bima arafta rabbak, dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Bagaimana seorang mengenal Rabbnya? Faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya. Naam. Mengenal Allah dengan ini, bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi. Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ketika mensyarah kalimat dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kita mengenal Allah dengan ayat-ayatnya. Kemudian beliau mengatakan ayat-ayat Allah itu ada tiga macam. Salah satu, yang pertama adalah al-ayat, as-samawiyah, yakni Al-Quranul Karim. Al-ayat as-samawiyah. Ayat as-samawiyah, yakni Al-Quranul Karim. Wahyu dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dari ayat-ayat Al-Quran kita mengenal Allah. Kita mengenal nama-namanya, kita mengenal sifat-sifatnya. Karena tanpa itu kita tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Dari mana kita mengenal nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dari mana kita mengetahui di antara sifat Allah adalah istiwa, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Di mana kita mengetahui min sifatihi, di antara sifat Allah adalah al-yad. Di mana kita mengetahui min sifatihi adalah al-wajh, wajah. Di mana kita mengetahui di antara sifat Allah adalah an-nuzul, yanzilullahu atau yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah jalla wa ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Allah jalla wa ala menyeru, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalah, aku akan kabulkan doanya. Man yastaghfiruli, siapa yang minta ampun kepadaku, fa aghfirullah, aku akan ampuni dia. Naam. Man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang minta kepadaku apa saja permintaannya, fa'u'tiyahu, aku akan beri. Artinya dari mana kita akan mengenal Allah dengan benar kalau tidak dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ayat as-samawiyah. Naam. Termasuk di antara ayat adalah al-ayat yakni makhlukatihi, ini ayat dalam makna makhlukat, makhluk-makhluk Allah jalla wa ala. Naam, seperti yang disebutkan di sini. Ya. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya adalah al-lailu wan nahar, malam, siang, wasyams wal qamar, matahari, bulan. Naam. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal araduna as-sab' wa man fihin wa ma bainahuma. Dan di antara tanda-tanda atau ayat-ayat Allah, makhluk-makhluknya adalah as-samawati as-sab', langit-langit yang tujuh, wal araduna as-sab', dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di dalamnya. Itu semuanya adalah ayat-ayat Allah jalla wa ala. Ya. Yeah. Kemudian satu lagi ayat disebutkan oleh beliau Syekh Zaid, al-ayat al-burhaniyah bimakna al-mu'jizah, mu'jizatul anbiya, mu'jizat para nabi. Di dalam Al-Quran mu'jizat para nabi disebut ayat. Naam. Waji'tukum bi'ayatin min rabbikum, dan aku datang kepada kalian, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dengan ayat. Bi ayati min rabbikum, dari ayat dari Rabb kalian. Maka seharusnya ketika seorang melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam diminta oleh orang-orang musyrikin Quraisy, coba belah itu bulan. Naam, diminta untuk membelah bulan. Fansyaqqal qamar, maka bulan ketika itu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam terbelah menjadi dua. Manusia melihat semuanya. Sampai gunung atau Jabal Abi Qubaysh itu berada di antara dua bulan, betul-betul terbelah. Jauh itu bulan itu terbelah. Naam, semua menyaksikan. Seharusnya ketika seorang melihat ayat itu dia mengenal Rabbnya. Dan seharusnya dia meyakini bahwasanya Allah jalla wa ala rabbul alamin, satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadai. Tidak selain Allah. Dan ketika manusia melihat dari jari jemari Nabi alaihi salatu wasallam keluar air yang memancar demikian banyak, 1.600 orang ketika itu atau 1.500 orang dalam perang Hudaybiyah kehabisan air, tidak punya air, tidak bisa berwudu, tidak bisa minum, semua air habis keluar dari tangan beliau alaihi salatu wassalam, air yang memancar, semuanya minum dari situ, semuanya berwudu dari situ, mandi dari situ, memenuhi wadah-wadah bekal mereka dengan air. Ayat-ayat yang seperti ini seharusnya menjadikan seorang meyakini bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin dan bahwasanya Allah adalah Ilahul Haq, satu-satunya ilah. Ini tiga ayat di antara ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Jadi tidak cukup kalau seorang dikatakan beriman cukup dengan ayat-ayat mada, dengan ayat-ayat kauniyah, alam. Kita mengenal Allah dengan melihat alam, itu saja. Tidak cukup. Naam, tidak cukup yang seperti itu. Karena tanpa Al-Quranul Karim, seorang tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wastadalla lidzalika minal Qur'an. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan dalil dari Al-Qur'an Al-Karim. Semuanya dengan dalil. Ini Syekh Abdul Muhsin menyebutkan dengan ringkas. Tafadhalu antum membaca kitab Salasatil Usul. Naam. Summa qal. Kemudian beliau mengatakan warabbuhu al-ma'bud. Dan kalau kita tahu Allah adalah Rabbul Alamin, ketahuilah bahwasanya ar-rabbu, ar-rabb huwal ma'bud. Dialah ma'bud. Jadi yang berhak diibadah itu Allah. Karena dia adalah Rabb. Iya. Bukan Latta, bukan Uzza, bukan Hubal, bukan Manat, bukan Waddan, Suwa', Yaghuts. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Dan ayat-ayat ini benar-benar menancap pada diri-diri para sahabat, masuk ke dalam hati-hati mereka. Naam. Dan mereka merasakan masa jahiliyah dulu. Mereka merasakan masa, kecuali putra-putra sahabat yang naam lahir di masa naam Islam. Banyak di antara sahabat sebelumnya merasakan masa jahiliyah, menjadikan selain Allah sebagai ilah. Maka ketika mendengar seperti ayat berikut ini dalam suratul Baqarah, betul-betul masuk ke dalam hati-hati mereka. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah. Siapa? Rabbakum, Rabb kalian. Dialah yang berhak untuk diibadai. Rabb. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dialah Allah yang berhak untuk diibadai. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yang telah menjadikan bumi itu hamparan, luas namun hamparan yang bisa dikuasai. Orang bisa membangun rumah di atasnya, bisa menancapkan tancapan di dalam di atasnya, bisa menanam tanaman di atasnya. Hamparan yang luas, firasyan wassama'a bina'a, dan dia yang menjadikan langit itu menjadi bangunan yang tinggi. Wa anzala minas sama', dialah yang telah menurunkan dari langit hujan, ma'an, hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang dengan hujan itu Allah menumbuhkan tanaman-tanaman, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Itulah yang berhak untuk diibadai, bukan yang lain. Naam. Selalu teringat para sahabat tentang alihah, ilah-ilah yang disembah selain Allah. La yanfa' wa la yadhur. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarrah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, sementara kalian tahu bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirih, dalam tafsir beliau. Naam, setelah menyebutkan ayat ini, al-khaliqu li hadhil asya', maka ketahuilah bahwasanya yang menciptakan ini semuanya, yang menciptakan langit, bumi, hujan dan seterusnya, yang menciptakan ini semua, huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Bukan yang lain. Wa min fiqhihi, dan di antara fikihnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau sekarang melanjutkan untuk menjelaskan jenis-jenis ibadah. Naam, jadi setelah beliau menyebutkan tentang siapa yang berhak untuk diibadahi, bagaimana mengenal Allah Azza wa Jal, naam, siapa Rabbul Alamin, ya, kemudian setelah menjelaskan ibadah itu adalah haknya Allah, summa dzakara jumlatan min anwa'il ibadah wa adillatiha, kemudian menyebutkan berbagai macam jenis ibadah dan dalil-dalilnya. Bisa dibaca rinciannya di dalam kitab Salasatil Usul. Disebutkan tentang doa, ya, adzabah, menyembelih, isti'anah, isti'adah, istighasah, al-khawf, wal-raja, na'am, wabillahi taufiq, dan dalil-dalilnya, dan dalil-dalilnya. Hadza min fiqhi asy-syekh rahimahullah. Ini di antara fikih, ya, asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Na'am. Selesai membahas al-aslul awal, ya, pokok yang pertama, kemudian beliau melanjutkan untuk menjelaskan pokok yang kedua. Kata beliau rahimahullah, summa qal, al-aslul tsani, pokok yang kedua, yang manusia semuanya wajib untuk mengetahui, wajib untuk mempelajarinya, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam bil adillah. Sebelumnya ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah nikmat yang mungkin kita lupa atas nikmat itu, yaitu dilahirkannya kita dari kedua orang tua yang muslim. Naam, ini nikmat yang kadang kita lupa. Sehingga, ya, kita pun lahir dalam keadaan, ya, terjaga. Kalau orang tua kita muslim, setidaknya kita tinggal di lingkungan muslim, mendengar kalimat-kalimat azan, naam, dan seterusnya ikhwatil kiram. Dan kita ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah Islam, yakni fa abawahu yuhawwidanih, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadi sebab dia menjadi Yahudi, au yunassirani, atau menjadikan Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan dia Majusi. Naam, betapa banyak perjuangan manusia yang panjang untuk mendapatkan hidayah, karena kedua orang tuanya kafir. Kalau bukan karena rahmat Allah, seorang tidak mendapatkan hidayah. Salman Al-Farisi, bagaimana perjalanan panjang beliau mendapatkan hidayah? Karena kedua orang tuanya Majusi, maka dia pun tumbuh di lingkungan Majusi, bahkan sampai menjadi apa namanya penjaga api, menjaga Tuhannya agar tidak padam. Naam. Sementara kita walhamdulillah lahir dari kedua orang tua yang muslim. Maka banyaklah bersyukur pada Allah Jalla wa Ala. Dan orang tua kita punya banyak jasa, ya, atas kita semuanya. Maka ketika kita mendapatkan orang tua kita mungkin sampai saat ini belum mengerti manhaj yang hak, ya, muslim tapi masih banyak mukhalafat misalnya, kita sebagai anak hendaknya banyak menempuh asbab dengan rifq, dengan kelembutan, ya, dengan penuh kecintaan untuk menyampaikan al-khair, kebaikan kepada mereka. Naam. Karena mereka punya jasa yang sangat besar, dan di antara nikmat yang kita rasakan adalah ya dari Allah Azza wa Jal, ya dilahirkannya kita dari dua orang yang muslim. Naam. Asy-Syaikh akan menjelaskan al-aslusani, ya pokok yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam. Baik. Ada pertanyaan namun saya belum bisa menjawabnya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wajal. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita sebagai seorang sunni salafi berusaha untuk mencontoh para ulama kita di dalam memilih maudhu', di dalam memilih pembahasan tema yang akan kita sampaikan kepada manusia. Dan semua dari antum adalah du'at, da'i, sesuai dengan kadar kita masing-masing. Antum di mobil, di kendaraan umum, ketemu orang di sampingnya, bapak-bapak ngobrol, ngalor, ngidul, ya tajilat dakwah, butuh kepada dakwah orang ini. Antum perlu memilih pembahasan yang tepat untuk dia, sesuai dengan akal dia, dan masuk kepada apa? Perkara penting, yang paling penting yang dia butuhkan. Naam. Ini toladan dari para ulama kita di dalam ikhtiarul maudhu', di dalam memilih pembahasan, memilih tema yang disampaikan kepada manusia. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana jami'an lima yuhib wa yardha. Wa naktafi bihadal qadri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.